Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Kilal hadithan an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa an Mutarrif ibn Abdullah ibn Shikhir kilahuma an at-takbir wa raf'ul yadain. والأول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم. ما معنى يكبر حين يقوم؟ من يترجم؟ ها؟ أنت كيف؟ هذه لغة سهلة، لماذا؟ يكبر حين يقوم. Apa artinya? Bertakbir ketika berdiri. Berarti seperti apa? وهذا الفعل فعل مضارع صح؟ Hah? Berarti ketika mau berdiri Allahu Akbar, begitu. Karena يكبر حين يقوم. Ketika dia berdiri, bertakbir. Berarti Allahu Akbar, begitu. Sah? Kalau kabbara idha qama fissalah, berarti ketika dia sudah berdiri, mau salat, baru bertakbir. Ayuhumma sahih. Lugatan. Hah? Zahiruhu wallahu alam, hina yaqum, ini hina yataharrak ilal qiyam. والظاهر غير مراد ويحتاج الى التاويل. Zahirnya bukan yang dimaksud, tetapi di sana ada takwil yang mau tidak mau, karena ada riwayat-riwayat yang lebih jelas menyatakan idza qama fis shalah, ketika dia sudah berdiri dalam salat, kabbara, bertakbir. Maka di sini walaupun zahirnya benar, maknanya ketika dia berdiri, bertakbir, tapi yang dimaksud bukan itu. Thumma yukabbir hina yarka, thumma yaqulu sami'allahu liman hamidah. Hina yarfa' sulbahu minar ruku', thumma yaqul wa huwa qa'imun. Ini lebih jelas. Yaqul wa huwa qa'imun. Rabbana walakal hamdu. Tuma yukabbir hina yahwi. Kemudian bertakbir lagi ketika tersungkur menuju sujud. Tuma yukabbir hina yarfa' ra'asahu. Kemudian bertakbir ketika mengangkat kepalanya. Tuma yukabbir hina yasjud. Ketika sujud. Kemudian yukabbir hina yarfa' ra'asahu. Tuma yaf'alu dhalika fi salatihi kulliha. Hatta yaqdiyaha. Wa yukabbir hina yaqumu minas tintaini ba'dal julus. Hadis yang kedua, Al-Mutarrif Ibn Sikhir atau Ibn Abdullah Ibn Sikhir, qala sallaitu ana wa Imran Ibn Husain khalfa Ali Ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Fa kana idza sajada kabbara. Ketika beliau sujud, beliau bertakbir. Ketika mengangkat kepalanya, dia bertakbir. Wa idza nahadha, ketika turun, ketika bangkit dari dua rakaat, juga bertakbir. Falamma qada shalah, ketika selesai salat, dia mengambil tanganku, mengambil tangan Imran Ibn Husain, faqala, falamma qada shalata akhada biyadi Imran, hadha huwa al-fa'il, Ibn Husain, faqala qad dhakkarani hadha salata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, aw qala salla bina salatu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Fi hadain al-hadithain al-sharifain bayan syiaris salah. Dalam dua hadith ini ada penjelasan syiar dari salat, yaitu takbir. Wa huwa isbatul kibriya'i lillah, yaitu menetapkan sifat keagungan, sifat kebesaran bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wal 'azamah, kebesaran dan keagungan. Fama ja'ala hadha syi'araha wa simataha illa li'annaha syuri'at lita'zimillahi wa tamjidihi. Dan tidaklah dijadikan takbir sebagai syiar salat, tidak dijadikan sebagai simat, ciri khas atau tanda, illa li'annaha syuri'at lita'zimillah, kecuali karena memang salat disyariatkan untuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tamjidihi, untuk meninggikan Allah subhanahu wa ta'ala. Membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka syiarnya takbir. Karena memang inti dari ibadah salat adalah pengagungan. Fahina yadkhul fiha yukabbir takbiratal ihram. Ketika masuk permulaan salat, bertakbir dengan takbiratul ihram. Wa huwa waqifun mu'tadilul qamah. Ini penjelasan tadi. Takbiratul ihram diucapkan wa huwa waqifun mu'tadilul qamah. Dalam keadaan berdiri dan sudah tegak. Mu'tadilul qamah, seimbang. Kalau ada miring sedikit, belum berdiri dia. Ya, masih begini, itu belum. Sampai tegak sekali, tidak ada kemiringan ke sana kemari, baru takbiratul ihram. Allahu Akbar. Maka jangan karena terburu-buru, masih begini sudah Allahu Akbar. Ada tidak tepat. Yukhalifus sunnah. Berdiri dulu dengan tegak, baru kemudian bertakbir. Dan jangan berdalil dengan lafaz tadi, yukabbir hina yaqum. Karena al-zahir ghairu murad, karena hadis buyyina bi haditsin akhar awdah. Naam. Qala wa ba'da an yafragh min al-qira'ati, dan setelah selesai dari membaca Al-Fatihah dan surat, wa yahwi lirruku', dan mulai turun untuk ruku', yukabbir, juga bertakbir. Allahu Akbar. Fa idza rafa'a min ar-ruku', ketika bangkit dari ruku', wa qala, dan berkata, sami'a Allahu liman hamidah, Allah Maha mendengar hambanya yang memujinya, wastatamma qa'iman, dan sudah sempurna berdiri, hamidallahu wa athna 'alaih, memuji Allah dan menyanjungnya, Rabbana walakal hamd. Haitsu 'ada ila afdalil hay'at. Di mana beliau kembali ke posisi yang paling afdal, yaitu qiyam. Tsumma yukabbir fi hawiyah ila sujud. Kemudian bertakbir lagi ketika hawiyah, ketika turun ke arah sujud. Thumma yukabbir hina yarfa' ra'sahu minas sujud. Kemudian bertakbir ketika dia mengangkat ra'sahu, kepalanya, dari sujud. Thumma yaf'al dhalika fi salatihi kulliha. Kemudian beliau lakukan seperti itu pada semua salatnya, pada semua rakaatnya. Hatta yafragh minha, hingga selesai dari salat. Wa idza qama min at-tashahhudil awwal, kalau beliau bangkit dari tasyahud yang pertama, dzat at-tashahhudain, yang memiliki dua tasyahud, pada salat yang memiliki dua tasyahud, kabbara fi hal qiyamih, maka dia bertakbir ketika dia berdiri pada rakaat yang ketiga. اختلاف العلماء أجمع العلماء على وجوب تكبيرة الإحرام للنص عليها في حديث المسيء في صلاته واختلفوا فيما عداها من التكبيرات. Para ulama ijma sepakat wajibnya bertakbir pada takbiratul ihram, ijma' para ulama, sepakat mereka, wajibnya bertakbir pada takbiratul ihram, takbir yang pertama. Linnassi 'alaiha, karena ada nas yang khusus dalam masalah takbiratul ihram. Pada hadis al-musyi' fi salatih. Hadisul jahil fi salatih. Wa ikhtalafu fi ma 'adaha min at-takbirat. Dan mereka berselisih pada takbir-takbir lain selain takbiratul ihram. Fadhahaba aktsarul fuqaha ila 'adami wujubiha. Kebanyakan para fuqaha bermadhab tidak wajibnya takbir-takbir lain selain takbiratul ihram. Karena al-wajib 'indahum min a'malish shalah. Karena yang wajib menurut mereka adalah amalan-amalan atau gerakan-gerakan salat. Ma dzukira fi haditsil musyi fi salatih. Yang disebutkan di dalam haditsil jahil fi salatih, haditsil musyi fi salatih. Itu yang menjadi kaidah mereka para fuqaha. Sebab ketika orang tersebut dikatakan irji' fa salli fa innaka lam tusalli, kembali lagi, salatlah engkau, engkau belum salat, sampai ketiga kalinya orang itu menyatakan la uhsin ghaira hadhi, aku tidak bisa yang lebih bagus dari ini, maka Nabi mengajarkan. Berarti yang diajarkan saat itu adalah agar dia tidak mengulangi lagi salatnya, agar salatnya sah. Maka diajarkan oleh Nabi. Dan tentunya takhirul bayan la yajuz. Takhirul bayan an waqtil hajah la yumkin. Tidak mungkin bagi Nabi menunda penjelasan dari waktu yang seharusnya dijelaskan. Saat itu orang itu berkata, aku enggak bisa selain ini. Maka diajari. Sehingga yang diajarkan pada saat itu adalah yang wajib-wajib yang kalau kamu tidak kerjakan harus diulang. Irji' fa salli fa innaka lam tusalli. Ternyata di dalam hadis itu hadis takbirat lam tudkar fi. Takbir-takbir yang lain enggak disebut kecuali takbiratul ihram. Kalau kamu sudah berdiri dalam salat fakabbir. Thumma qra. Iya kan? Thumma sujud. Thumma rafa' hatta ta'tadil qa'iman. Thumma sujud ila akhirih. Adapun kalimat fakabbir hanya di awal saja. Dan enggak mungkin kalau memang takbir itu wajib harus enggak mungkin enggak disebut saat itu. Demikian fiqih yang dipahami oleh mereka. Qala fi Fathul Bari, berkata dalam Fathul Bari, al-jumhur ala nadbiyah ma'ada takbiratul ihram. Jumhurul fuqaha berpendapat mandubnya nadbiyah, yakni ala nadb, hanya anjuran saja selain takbiratul ihram. Ada perintah khusus dalam hadis al-musyi fi salati, yaitu kalimat fakabbir. Adapun yang lain tidak. Baik, itu pendapat pertama, pendapat jumhur. Wa dhahabal imamu Ahmad wa Dawud al-Zahiri ila wujubi takbiratil intiqal. Beliau-beliau berpendapat wajibnya bertakbir pada seluruh takbir intiqal. Takbir perpindahan dari satu gerakan ke gerakan lain. Mustadillina bi idamatin Nabi. Mereka berdalil dengan terus-menerusnya Nabi SAW melakukannya. Bi idamatin Nabi SAW laha. Ay yaf'aluhu ala dawam. Itu idamah. Dari kata dawam. Rasulullah SAW terus-menerus mengerjakannya. Kemudian berkata, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka wajib meniru Rasulullah SAW, yaitu bertakbir pada setiap intiqal. Walima rawa Abu Dawud an Ali ibn Yahya ibn Khalad an ammih. Diriwayatkan pula oleh Abu Dawud dari Ali ibn Yahya ibn Khalad dari amminya, dari pamannya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tatimmu shalata li ahadin minan nas hatta yatawadda." Tidak sempurna salat salah seorang dari manusia hingga dia berwudu. Fadakar al-hadis, kemudian disebutkan hadis. Di dalam hadis itu disebutkan pula takbirat hingga dia bertakbir. Wa huwa nassun fiha. Tentunya ini sebagai nas dalil pada masalah ini. Diawali dengan kalimat tidak sempurna salat seseorang hingga dia berwudu, hingga dia begini sampai disebutkan bertakbir. Masih ada alasan mereka. Kalimatnya la tatim, tidak sempurna. Bukan tidak sah. Artinya hanya tidak sempurna. Berarti tidak wajib. Tapi bagaimana menjawab tentang alasan jumhur dengan hadis al-muzi fi salati? Ajabu bi annahu ata fi tariqi Abi Dawud والترمذي والنسائي أنه قال للمسي ثم يقول الله أكبر ثم يركع. Dijawab oleh jumhur bahwasanya dijawab oleh mereka terhadap jumhur, ya, bukan jumhur yang menjawab, yang menjawab Imam Ahmad dan Dawud al-Zahiri dan yang bersamanya, menjawab alasan jumhur. Adapun hadis al-Musi fi salatih telah diriwayatkan dalam riwayat lain dari jalan Abu Dawud dan Tirmidzi dan Nasa'i yang disebutkan lafadznya lengkap dengan takbir-takbirnya. Bahwa Nabi SAW qala lil-Musi, berkata kepada seorang yang jelek salatnya, qala Allahu Akbar thumma yarka, kemudian ucapkan Allahu Akbar kemudian ruku. Dan disebutkan baqiyat takbirat, kemudian disebutkan sisa takbir-takbirnya. Wakhtalafu fi jami'il musalli baina at-tasmi' wa huwa qawlu sami'a Allahu liman hamidah wa at-tahmid wa huwa qawlu rabbana wa lakal hamdu. Intaha masalah takbir. Yang berikutnya, ikhtalafu fi mas'alati tasmi' wa tahmid. Tasmi' adalah ucapan sami Allahu liman hamidah. Tahmid adalah ucapan rabbana wa lakal hamdu. Hati-hati. Tergantung siak pembahasan. Tergantung konteks pembahasan. Kalau pembahasannya pembahasan masalah ini, ya tentunya tasmi' maknanya sami Allahu liman hamidah dan tahmid maknanya rabbana wa lakal hamdu. Adapun di dalam bab lain, tahmid ya ucapan alhamdulillah. Naam. Tahmid adalah ucapan alhamdulillah. Sebagaimana kalimat tahlil ucapan la ilaha illallah. Fadhahaba ila wujubihi. Baik, bagaimana? Apakah harus dikumpulkan kedua-duanya? Sami'allahu liman hamidah, rabbana walakal hamd. Itu namanya jama' bainahuma. Dibaca kedua-duanya. Sami'allahu liman hamidah dan rabbana walakal hamd. Atau bagi makmum hanya mengucapkan rabbana walakal hamd saja. Biar imam yang menyatakan sami'allahu liman hamidah, rabbana walakal hamd. Atau imamnya, apakah membaca sami Allahu liman hamidah saja? Sami Allahu liman hamidah, titik, biar makmum yang baca rabbana walakal hamd. Atau beliau membaca dua-duanya. Dhahaba ila wujubihi ala kulli musallin min imamin wa ma'mumin wa munfarid ta'ifatun minal ulama. Sekelompok para ulama berpendapat wajibnya membaca kedua-duanya tasmi' dengan tahmid. Sami'allahu liman hamidah, rabbana walakal hamdu. Wajib membaca dua-duanya. Bagi imam maupun makmum maupun orang yang salat sendiri. Siapa ta'ifah ini? Ta'ifatun minas sahabah seperti Abu Barzah, dan dari kalangan tabi'in Muhammad ibn Sirin, dari kalangan tabi'in juga Atha ibn Abi Rabah, dari kalangan ahli hadis Ishaq wa Abu Dawud, dan dari imam-imam madhab Imam Malik, Imam Syafi'i wa Dawud Al-Zahiri. Imam-imam madhab ada berapa? Hah? 4. Kalau sama Daud dan Zahiri berarti 5. 6. Madhab Hanbali, madhab Syafi'i, madhab Hanbali, madhab Maliki, madhab Hanafi, dan madhab Zahiri. Madhabnya Daud Al-Zahiri. Malik wa Syafi'i wa Daud, yang mereka berpendapat wajibnya mengumpulkan kedua-duanya bagi imam, bagi makmum, dan bagi orang yang salat sendiri. Ma hujjatuhum? Hujjatuhum hadithul bab. Hujjatuhum hadithul bab. Hadis yang sedang dibahas dalam bab kita. Thumma yaqulu sami'allahu liman hamidah hina yarfa' sulbahu minar ruku'. Thumma yaqulu wa huwa qa'imun rabbana walakal hamdu. Jama'a bainahuma. Wa ma akhrajahu ad-Daruqutni, dan juga yang dikeluarkan oleh Daruqutni dari Buraidah. Qala qala Rasulullah SAW, ya Buraidah, idza rafa'ta ra'saka min ar-ruku', wahai Buraidah, kalau engkau angkat kepalamu dari ruku', maka ucapkan sami'allahu liman hamidah. Allahumma rabbana walakal hamdu ila akhirih. Wahtajju aidan bima nuqila min al-ijma' ala wujubih. Mereka berhujjah pula dengan apa yang dinukil dari ijma' atas wajibnya mengucapkan tahmid dan tasmi' kedua-duanya. Alal munfarid, bagi munfarid. Perhatikan, yang ijma' adalah bagi munfarid. Wa ulhiqa bihi al-ma'mum, kemudian disertakan bersamanya makmum. Limadha? Lianna ma thabata fi haqqi musallin thabata fi haqqi musallin akhar bila farq. Karena apa yang telah sabit pada seorang yang salat, maka sabit pula pada orang yang salat yang lain. Illa idza dalla dalil, kalau mau dilanjutkan. Illa idza dalla dalilun akhar. وذهب إلى عدم وجوب الجمع بين التسميع والتحميد على المأموم جماعة من الصحابة. Tetapi ada beberapa kelompok ulama yang berpendapat tidak wajib mengumpulkan kedua-duanya bagi makmum. Siapa? Jama'atun, sekelompok ulama, min الصحابة, dari kalangan sahabat Abu Hurairah وابن مسعود ومن التابعين الشعبي ومن المحدثين سفيان الثوري ومن أئمة المذاهب dan dari imam-imam madhab, madhab Abu Hanifah, وصاحباه, dan dua sahabatnya. Man huma? Abu Yusuf ومن? Hah? Muhammad Syaibani. والإمام أحمد والأوزاعي. Ada berapa madhab? Diulangi pertanyaan yang sama. Tadi kalian jawab 5. Sekarang tambahan satu lagi. Wa min a'immatil madhahib Abu Hanifah wa sahibahu wa Imam Ahmad wal Auza'i. Berarti Auza'i termasuk imam madhab. Naam. Law kana mahfuzan lakana imaman limadhhabil Auza'i. Hanya saja tidak terjaga banyak pendapat beliau dan catatan-catatan beliau. Naam. Wa huwa marwiyun an Malik aidan. Pendapat ini juga diriwayatkan dari pendapat Imam Malik rahimahullah. Baik. Wahtajjaha ula'il fuqaha. Golongan kedua ini, para fuqaha dari golongan kedua yang berpendapat adamil wujub, tidak wajibnya seorang makmum mengumpulkan tasmi' dan tahmid, berdalil bi hadis Abi Hurairah inda syaikhain. Berdalil dengan hadis Abu Hurairah dalam dua kitab sahih. Qala innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u wa idza qala sami'allahu liman hamidah faqulu rabbana lakal hamd. Dalam hadis tersebut disebutkan dengan tegas, jika imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah, ucapkanlah rabbana lakal hamdu. Berbeda dengan kalimat di awalnya, idza kabbara fakabbiru. Idza kabbara fakabbiru. Semestinya qiyasan 'alal awal, idza qala sami'allahu liman hamidah faqulu sami'allahu liman hamidah, kan begitu. Tapi tidak. Nabi menyatakan idza qala sami'allahu liman hamidah faqulu rabbana lakal hamdu. Taib ajabu an adillati ashabil madhahibil awal bima ya'ti. Kemudian dijawab oleh mereka dalil-dalil kelompok pertama. Amma hadisil bab, adapun hadisil bab, fahuwa fi sifati salatin Nabi SAW. Adapun hadis bab kedua-duanya, berbicara tentang salatnya Nabi SAW. Sedangkan Nabi selalu imam sebagai imam atau sebagai munfarid, bukan makmum. Maka itu tidak jadi dalil, tidak jadi hujjah. Karena beliau sebagai imam. Fajama'a baina tasmi' wa tahmid. Aw munfaridan. Fajama'a alal asl baina tasmi' wa tahmid. Lakin naqulu fi mas'alatil munfarid. Wa mahallun niza' fil ma'mum. Adapun perdebatan kita, diskusi kita pada masalah al-ma'mum. Yang diperintah oleh Nabi, idza qala sami'allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamd. Wa amma hadis Buraidah, adapun hadis Buraidah, fa dha'iful isnad, lemah sanadnya, wala yuhtajju bihi, wala yuhtajju bihi. Baik. Wa in sahha, kalaupun sahih, madza naqul? Diajarkan bagaimana salat munfarid. Kalau engkau sholat, ya, kalau engkau sholat sendirian. Amma ilhaqul ma'mum bil imamil munfarid. Adapun diikutkannya ma'mum dengan imam dan dengan munfarid, fala qiyas ma'an nas. Apa kaidahnya tadi? Wa ilhaq wa ulhiqo bihil ma'mum. Karena ma thabata fi haqqi musallin tabata fi haqqi musallin akhar. Benar apa salah kaidahnya? Ma thabata fil musalli tabata fi musallin akhar. Apa yang telah sabit wajib bagi seorang yang salat, maka orang yang salat yang lain juga sama. Ini orang salat sendirian. Ini orang salat sebagai imam. Ini salat sebagai makmum. Kaidahnya sama-sama salat. Kenapa yang ini harus yang ini enggak? Salimat al-qaidah. Talamtum? Taqbalun? Apakah kalian terima kaidah ini? Naam. Kaidahnya jangan ditolak. Ma sabata fil musalli atau fi musallin sabata fi musallin akhar. Apa yang sabit pada seorang yang salat, maka dia wajib pula pada orang salat yang lain. Salat sama dengan salat sama hukumnya. Apa masalahnya? Sudah kita sebutkan. Illa idza dalla dalil. Itu jangan lupa. Harus selalu ada di telinga kita. Illa idza dalla dalil. Agar apa? Agar jangan dibantah dalil dengan qiyas. Jangan dibantah dalil dengan qiyas. Bukankah ini sholat, ini juga sholat? Sama dong. Apakah dia makmum? Apakah dia imam? Ataupun dia sholat sendiri? Yang jelas itu kan sholat. Kalau sholat ya aturannya sama. Iya. Illa idza dalla dalilun. Kecuali kalau ada dalil lain yang membedakan. Imam suruh mengerjakan duluan, makmum tidak boleh. Kok beda? Kan sama-sama sholat. Ya karena dibedakan dalam dalil. Karena dibedakan. Idza qala sami'allahu liman hamidah, qulu rabbana walakal hamdu. Dibedakan lagi oleh Nabi. Kalau imam mengatakan begini, kamu mengatakan begitu. Jangan ikuti. Tapi bedakan. Sami'allahu liman hamidah, ucapkan rabbana walakal hamdu. Maka jawabannya, la qiyasa ma'an nas. La qiyasa ma'an nas. Bisa. Kita pakai qiyas. Kita tidak termasuk mereka-mereka yang menolak qiyas 100%. Tidak. Tapi kita menerima qiyas ala qawlil imam syafi'i rahimahullah. Wa man ma'ahu. Wa huwa la yusaru ilal qiyas. Illa lidharura. La yusaru ilal qiyas. Tidak kita pakai qiyas itu kecuali ketika darurat. Enggak ada dalil yang langsung, enggak ada nas yang mengarah kepadanya secara langsung, maka cari yang terdekat dan kemudian dikiaskan. Adapun kalau ada nas, la qiyasa ma'an nas. Ma yukhad min al-hadis, apa yang diambil dari hadis? Masyru'iyyah takbiratul ihram wa an takuna fi halil qiyam. Yang pertama disyariatkannya takbiratul ihram dan itu dilakukan ketika sudah berdiri tegak. Yang kedua, masyru'iyyah takbiratul ruku' disyariatkannya takbir ruku' wa yakuna fi halil intiqal min al-qiyam ila ar-ruku'. Dan kapan diucapkannya takbir? Ketika berpindah. Halal intiqal. Dari berdiri kepada rukuk. Berbeda dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram dalam keadaan sudah tegak berdiri. Allahu Akbar. Tetapi ketika takbiratul rukuk. Itu ketika bergerak menuju rukuk. At-tasmi' lil-imami wal-munfarid. Kalimat tasmi' sami'allahu liman hamidah. Bagi imam dan bagi munfarid. Sepertinya Syekh Abdullah Al-Bassam mendukung pendapat tersebut. Pendapat yang membedakan. Artinya makmum tidak. Tasmi' hanya pada imam dan yang sholat sendiri. Kalau makmum tidak mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Ketika imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah, makmum hanya berkata rabbana walakal hamd. Yang keempat, at-tahmid likullin minal imami wal ma'mumi wal munfarid. Adapun tahmid, ucapan rabbana walakal hamd, maka semua, imam juga mengucapkan, makmum juga mengucapkan, orang salat sendirian juga mengucapkan. Fi halil qiyam, ketika berdiri setelah ruku. Yang kelima, atma'ninah ba'dal rafi'i minal ruku. Wajibnya atma'ninah setelah mengangkat dari ruku. Yang keenam, at-takbir fi halil hawi atau huwi minal qiyami ila sujud. Takbir ketika bergerak. Bergerak turun dari berdiri ke arah sujud. Yang ketujuh, takbir halal rafa' minas sujud ilal julus baina sajdataini. Takbir ketika mengangkat dari sujud ke duduk di antara dua sujud. Yang kedelapan, an yaf'al ma taqaddama ada takbiratul ihram. Hendaklah dia melakukan apa yang telah lewat selain takbiratul ihram fi jami'ir raka'at, dalam seluruh rakaat. Yang kesembilan, takbir halal qiyam minat tashahudil awal ilal qiyam fis salati dhatat tashahudain. Yang kesembilan, takbir ketika berdiri dari tashahud yang pertama fis salati, dalam salat yang memiliki dua tashahud. Yang ke-10, al-mafhum min lafzi hin. Ke-10 kita dapatkan faedah tentang makna hin. Hina yahwi. Hina rafa ila akhirih. Anna takbir yuqarin al-intiqal. Makna hin tadi adalah bahwa takbirnya mengiringi perpindahan. Fala yataqaddamuhu wala ta'akhir anhu, maka jangan mendahului dan jangan di belakangan. Jangan dibelakangkan. Jangan Allahu Akbar baru kemudian turun sujud. Apalagi dia jadi imam. Allahu Akbar, dia mau turun itu makmum sudah ada yang turun. Benar. Sebaliknya jangan pula bergerak dulu sampai selesai baru kemudian Allahu Akbar. Tidak. Karena kalimatnya hina. Kalian lihat. Lafadznya. Semuanya disebutkan hina yarka. Hina yarfa. Hina yahwi. Nah. Disebutkan dengan hina. Kada. Wahina. Kada. Wahada huwa al-mashru', dan itu yang disyariatkan. Berkata Ibn Daqiq al-Aid rahimahullah, wa huwa alladhi istamarra 'alayhi 'amalun nas wa a'immatu fuqaha'il amsar. Kata Ibn Daqiq al-Aid, itulah yang dilakukan oleh amalan manusia seluruhnya dan para imam-imam di seluruh penjuru negeri. Yang ke-11, dzakara Nasiruddin Ibn al-Munir anna tajdid at-takbir fi kulli raq'atin wa harakatin bimathabati tajdidin niyah. Berkata Nasiruddin Ibn al-Munir bahwa mengulangi takbir, memperbaharui takbir dalam setiap rakaat, kedudukannya seperti memperbaharui niat. Kedudukannya seperti memperbaharui niat. Kamu dari awal sudah niat untuk salat sebagai takbiran lillah, sebagai pengagungan, ta'ziman, pengagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Kamu baca apa yang dibaca, kemudian kamu ruku, mengulangi lagi Allahu Akbar, seakan-akan memperbaiki niat kembali bahwa saya sedang membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula setelah sami Allah man hamidah, Rabbana walakal hamdu, kemudian kamu sujud, Allahu Akbar lagi. Diperbaharui lagi. Diingatkan kembali bahwa kita sedang membesarkan Allah SWT. Allahu Akbar. Bangkit dari sujudnya. Allahu Akbar, sujud kembali. Itu tajdid, pembaharuan terhadap niat kita dari awal bahwa kita sedang membesarkan Allah SWT. Itu diperbaharui kembali, diperbaharui kembali. Jangan sampai lalai. Jangan sampai lupa. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Itu hikmah. Itu hikmah. Fa'idatun warada fi ba'di riwayatil hadith Rabbana lakal hamdu. Wa warada fil ba'dil akhar Rabbana walakal hamdu. Bi ziyadatil waw. Bi isbatil waw. Wa huwa aktsaru riwayat. Dan itu yang terbanyak dari riwayat. Wa hiya arjah wa aula, yang dengan waw di samping riwayatnya secara hadisiyah lebih banyak, dia lebih rajih dan lebih utama. Limadha? Li'anna al-waw ta'ti bima'na za'id, bima'nan za'id maqsud. Karena waw datang dengan makna yang lebih langsung mengarah kepada yang dimaksud. Rabbana walakal hamd. Walaupun secara makna sama, Rabbana lakal hamd dengan Rabbana walakal hamd, tidak berbeda makna. Tetapi waw li ziyadati ma'nan, untuk tambahan makna. Bi ziyadatil huruf zadatil ma'na. Sehingga akan terasa bagi mereka yang memiliki dhauq arabi, kalimat Rabbana walakal hamd dengan Rabbana lakal hamd akan terasa perbedaannya. Nah, intaha. Barakallahu fikum. Assalatu wafiq al-afiyah. Allah hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.